Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, yang dikarang oleh al-allama al-muhaddith Nasiruddin Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan ya sebagian bacaan sholat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, na'am, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bacaan beliau ya pada sholat Al-Fajr, sholat subuh. Pada sholat subuh biasanya beliau membaca surat-surat yang panjang, ya. Terkadang juga beliau membaca surat Al-Waqi'ah, ya, surat yang ke-56 berjumlah 96 ayat, na'am, dan yang lainnya. Terkadang juga beliau pada sholat subuh membaca surat At-Tur, ya, pada surat yang ke-52. Jumlah ayat 49. Dan terkadang juga beliau membaca surat Al-Qaf, ya, surat Qaf. Nah, dan yang semisalnya pada rakaat pertama. Nah, begitu juga terkadang juga telah kita sebutkan beliau membaca surat-surat yang pendek dari Al-Mufassal seperti Idza Syamsu Kuwirat, ya, surat yang ke-81 yang memiliki 15 ayat. Terkadang juga beliau membaca surat ya Idza Zulzilat, ya, enam surat yang ke-99, enam jumlah ayat 8 ayat. Ini dua, semuanya 2 rakaat, ya, rakaat pertama Idza Zulzilat, rakaat kedua diulangi lagi. Nah, jadi terkadang panjang, terkadang juga pendek. Ya. Terkadang juga beliau membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Naam. Nah, kita lanjutkan masih tentang bacaan ya surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum. Dan dahulu beliau terkadang pada sholat subuh membaca surat Ar-Rum, surat yang ke-30, jumlah ayatnya 60 ayat, ya, lumayan panjang. Wahyanan bi surati Yasin, dan terkadang juga beliau membaca surat Yasin, ya, pada sholat subuh, ya, surat yang ke-36, jumlah ayatnya 83 ayat, ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa marratan sholat subha bi Makkata. Dan pada suatu kesempatan beliau pernah sholat subuh di Mekkah. Fastaftaha surata al-mu'minin. Ya, beliau membuka rakaat pertama dengan membaca surat al-mu'minin. Surat yang ke-23 yang memiliki 118 ayat. Hatta ja'a dzikru Musa wa Harun. Au dzikru Isa. Syakka Badruwat, ya, sampai disebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, dan disebutkan tentang kisahnya Nabi Isa alaihi salam, ya, syakku Badruwat, ya, sebagian rawi itu ragu. Akhadtuhu sil'atun faraka'ah, ya, ternyata batuk itu menghalangi beliau. Faraka'ah, kemudian beliau rukuk. Ini kita baca lagi. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bisafat, Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami para sahabat pada salat subuh, beliau membaca surat As-Saffat. Ya, surat yang ke-77, jumlah ayat 182 ayat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah bi alif lamim tanzilus sajadah. Dan terkadang pada sholat subuh, pada hari Jumat, pada rakaat pertama, beliau membaca alif lam mim, ya tanzilus sajadah, ya surat as-sajadah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Ya, surat yang ke-32, jumlah ayat, 30 ayat. Firokatil ula, ini pada rakaat pertama. Wafithaniya, dan pada rakaat kedua, bihal ata alal insan. Ya, hal ata alal insan ini pada rakaat yang kedua. Ya, oleh sebab itu pada sholat subuh pada hari Jumat, ya, disunahkan membaca ayat sajadah ini. Yes, naam. Kemudian rakaat kedua yaitu hal ata alal insan. Naam. Wa kana yatulu fi raqatil ula wa yaksiru fi tsaniyah. Kata Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau membawakan sebuah riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan, ya, surat pada rakaat pertama pada salat subuh dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi ini beberapa surat, ya, dan beberapa sifat, ya, surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dikit. Al-qira'atu fi sunnatil fajr. Bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Ya, sunnah fajr. Wa amma qira'atuhu fi raq'atai sunnatil fajri fakanat khafifatan jiddan. Dan adapun bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat salat sunnah subuh, ya, dua rakaat, ya, salat sunnah sebelum subuh ini keutamanya sangat besar. Ya, raqatani al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Nah, dan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam baik beliau mukim maupun safar itu ada dua. Yang pertama adalah, ya, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh walaupun beliau mukim, walaupun beliau safar, ya. Naam, dalam keadaan yang melakukan perjalanan, ya, salat sunnah sebelum subuh ini tidak pernah beliau tinggalkan. Begitu juga salat witir. Ya, jadi ini diantara keutamaan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Fakanat khafifatan jiddan, dan beliau membaca surat setelah Al-Fatihah itu sangat ringkas sekali, ya, sangat cepat sekali. Kemudian hatta inna Aisyatah radhiyallahu anha kanat takulu hal qara'a fiha bi ummil kitab. Ya, sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, ya, apakah beliau membaca Al-Fatihah pada dua rakaat sebelum subuh, yang menunjukkan bahwasanya bacaan surat yang dibaca oleh beliau itu sangat cepat, sangat ringkas. Ya, ini, ya, sifat bacaan, naam, surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sebelum subuh. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal fatihati fil ula minhuma. Dan terkadang pula, ya, beliau membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dari dua rakaat, ya, salat sunnah itu pada surat yang kedua yaitu surat Naam Ali Imran ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaika wa ma unzila ilaina ila akhiril ayah. Jadi beliau hanya membaca satu ayat, ya, ayat yang ke 136. Ya, ini beliau baca pada rakaat pertama sholat sunnah sebelum subuh. Wa fil ukhra, kemudian pada rakaat yang kedua beliau membaca na'am, ya, surat yang ketiga, ya, itu surat An-Nisa. Nah, beliau baca pada ayat yang ke 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha, sampai selesai. Ini rakaat yang kedua, ya, surat yang beliau baca pada sholat sunnah, ya, sebelum subuh, yaitu pada surat Ali Imran ayat yang ke 64. Intinya, ya, bacaan surat yang beliau baca itu sangat ringkas. Naam. Warubbama qara'a badlaha. Dan terkadang pula beliau membaca surat yang lain, ya, sebagai penggantinya. Naam. Yaitu ayat yang ke-52, falamma ahassa Isa minhumul kufur, ya, ila akhiril ayah, sampai selesai. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Dan terkadang pula pada rakaat pertama, ya, pada sholat sunnah sebelum subuh, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya, fil ula, sampai selesai, ya, pada rakaat pertama. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ini pada rakaat yang kedua. Naam. Wa kana yaqul, dan beliau dahulu bersabda tentang dua surat ini, ya, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan ni'mas suratani huma, sebaik-baik, ya, dua surat adalah surat ini. Wa sami'a rajulan yaqra'u as-surata al-ula fi raqatil ula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca surat yang pertama ini pada rakaat pertama. Ya, itu surat Al-Kafirun. Nah, jadi ada seorang sahabat pada sholat sunnah itu pada rakaat pertama, ya, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Hadza 'abdun amanna bi rabbih." Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan Rabb-nya. Jadi ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman sahabat ini. Tsumma qara'a surata tsaniyah fi raqatil ukhra. Kemudian, ya, sahabat ini membaca surat yang kedua pada rakaat yang kedua, yaitu surat Al-Ikhlas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, hadza 'abdun arafa rabbahu. Ya. Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengenal Rabb-nya. Jadi ini sifat, ya, surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pada sholat sunnah sebelum subuh. Ya, intinya sangat ringkas, ya, tidak panjang. Terkadang beliau hanya membaca satu ayat pada rakaat pertama, ya, kemudian pada rakaat kedua juga satu ayat. Terkadang juga beliau membaca surat Al-Kafirun pada ayat pertama, pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Ya, wallahu ta'ala alam biswab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.